nafsu itu memang menyenangkan. Kalau dipenuhi, selalu memberikan kegairahan. Rasanya tak ingin berhenti. Yang pertama, selalu harus menjadi pengalaman. Yang kedua, dan seterusnya. Nafsu sangat meninabobokkan, membuat kita terlena dalam kehidupan. Seakan-akan hidup hanyalah memuaskan nafsu belaka. Nafsu memang luar biasa, membuat segala sesuatu menjadi sah. Apapun akan dilakukan demi pemuasan hawa nafsu. Ya, nafsu seringkali menjadi benih yang besar, berkuasa dan tak terkendalikan. Betapa sangat mengerikan. Hawa nafsu yang tak berwujud menjadi wujud yang mematikan. Nah, bagaimana Anda dengan nafsu? Bisakah mengendalikan? Atau membiarkan itu bertumbuh dan menari di dalam pikiran, berkembang dan terus dipuaskan, lalu berkisah dalam sejuta pengalaman tentang kebusukan dan tindakan-tindakan tercela yang sudah dilakukan. Nafsu memang luar biasa. Ya, datang dan terus datang, tak rela pergi, selalu berusaha untuk menyatu dengan diri, tinggal dan bertahta. Itulah nafsu. Bagaimana Anda mengendalikannya supaya Anda bijak dan mempunyai kehidupan tak terjebak dan menjadi hancur karena nafsu? Karena itu, hati-hatilah dalam berpikir. Perhatikan apa yang ada di sana. Jangan membiarkannya bertumbuh sehingga dia memuaskan nafsu, mencari pembenaran dan membenarkan apa yang dilakukan. Karena itu akan membuat Anda menjadi budak hawa nafsu. Bijaksanalah dan jangan ada di sana. Kendalikan pikiran. Jangan ikuti nafsu birahi yang tak mempunyai tepi untuk tertib diri. Semoga Anda bisa mengendalikan nafsu dan tak berbuat salah di hidup ini, supaya Anda punya masa depan. Selamat menjadi tuan atas nafsu. Dan celakalah kalau engkau hanya hamba nafsu. Bersama saya, Bigman Sirait.